adik yang tercinta. Usah menangis di senja kala, sehingga kau kesakurangan, tiada teman bergurau senda. detik itu kau membuka pintu kamar di hatiku, cinta yang terhampar satu tika dulu bersinar kembali. Andainya di kau mencuri hatiku dengan kejujuran, kalau aku memberikan aku We'll be right back. Thank you.